بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Saya mendengar ceramah seorang ustaz yang mantan misionaris dan dia sering ceramah tentang makanan yang halal menjadi haram. Contoh daging ayam dan dendeng. Pertanyaannya, bagaimana Pak Ustaz hukumnya dengan daging ayam yang dibeli di pasar sementara kita tidak tahu ayam itu disembelih atau tidak? Kalaupun disembelih, kita tidak tahu disembelihnya menyebut nama Allah atau tidak. Selanjutnya dendeng. Dendeng yang kita beli, antum yang beli mungkin, saya tidak beli ya. Dendeng yang saya beli itu yang dibilangnya dendeng sapi, sementara tidak tahu bahwa dendeng itu 100% sapi atau bukan. Begini, hadis jelas menyampaikan. Bahkan di Al-Arba'in antum belajar. Teman-teman sekalian, Nabi SAW menyampaikan riwayat yang luar biasa mudah dipahami. Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal, jelas kelihatan halalnya. Yang haram, juga jelas haramnya. Baik, ayam halal atau haram? Sifat ayam itu halal. Babi haram atau halal? Haram. Sifat babi, jelas haramnya. Di mustahil ada orang makan babi kalau dia beriman, karena jelas kemudian keharamannya. Mustahil kemudian ada orang memilih menggunakan babi dibanding ayam ketika ayam jelas halalnya. Sekarang di antara yang haram dan halal itu ada yang syubhat. Syubhat itu yang tidak nampak kejelasan halal dan haramnya. Misal, ayam apa hukumnya? Halal. Halal itu kapan menjadi halal? Ketika dia disembelih dengan menyebut nama Allah di dalamnya. Sekarang bertanya, ada pertanyaan, Ustaz, saya tidak tahu apakah kemudian saat dia menyembelih itu menyebut nama Allah atau tidak. Maka itu masuk kategori syubhat. Apa rumus syubhat itu? Rumus pertama, hadis itu ingin menyampaikan dengan kalimat halal dan haram jelas tadi, kalau ada yang syubhat, maka gampang sebetulnya. Ketika ada yang syubhat, pastikan aja keluar dari syubhatnya. Bagaimana memastikannya? Cari kepastian halal dan haramnya. Bagaimana caranya? Tanyakan dan pastikan. Selesai. Di rumus hadis tadi bukan ditinggalkan dulu. Kalau antum ragu, tanya dulu. Jangan langsung ditinggalkan. Karena ketika antum tinggalkan, tidak jelas kualitas hukumnya di situ. Di identitas hukumnya tidak ditemukan. Hadis ini ingin menyampaikan bukan meninggalkan dulu, tapi menyampaikan klarifikasi sampai temukan hukum dasarnya. Misal, saya ragu nih, apakah ayam ini misalnya disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak, halal atau tidak. Antum datangi tukang sembelihannya. Pak, saat disembelih ini menyebut nama Allah tidak? Oh, saya sebut pak, insya Allah halal. Lancar antum. Ya, pak, ini waktu nyembelih disebut tidak nama Allah? Kemarin sih saya sebut pak. Bukan kemarin, yang sekarang pak. Aduh, saya nggak ingat, Pak. Memang kalau nggak ingat, suka lupa, Pak. Misal, kan? Nah, yang seperti itu jelas. Oh, berarti ini tidak menyenangkan. Tinggalkan. Dulu ibu kami, ibunda kami yang sangat kami cintai, itu salah satunya adalah menjaga supaya makanan ke rumah itu jelas statusnya. Ibu saya itu tidak pernah membeli ayam, misalnya, yang langsung ayam potong. Itu nggak pernah. Jadi ibu kami itu akan mendatangi tukang ayamnya. Dalam keadaan hidup, di tukang ayam itu minta disembeli dan beliau tungguin disembelihnya. Dan beliau tunjukkan, sebut nama Allah dulu. Sembeli ditungguin di situ. Begitu sudah selesai, baru kemudian diselesaikan untuk sayap-sayapnya itu, baru dibawa ke rumah. Dan beliau baru olah. Ini tidak ada makanan ke rumah dibawa dalam keadaan tidak yakin. Kalaupun mau dibeli ayam potong, maka beliau akan tentukan orangnya. Siapa dia, tanya dari mana ketahuannya, baru diambil potongan ayamnya. Nah, jadi di situ kemudian kita keluar dari hal yang syubhat. Antum bisa kiranya kalau baik, silakan bisa praktekkan, gak ada masalah. Dan ketika makanan bisa dipastikan baik, dibawa ke rumah, maka makanan itu akan mengalir dalam kebaikan. Jelas ya? Nah, kalau antum misalnya masih dalam posisi syubhat, tidak ketemu misalnya halal haramnya, maka rumusnya famanit takasyubhat faqadistabra ali dinihi wa irdihi. Meninggalkan syubhat itu jauh lebih baik untuk kepentingan keselamatan agama dan kehormatan dirinya. Jadi kalau sudah tidak paham, tidak jelas konfirmasinya, tinggalkan, cari yang lain yang lebih jelas. Paham ya? Tayyib. Jadi kalau ada yang jelas dua-duanya, maka kita gunakan yang jelas. Haram tinggalkan, halal kemudian kita bisa dapati. Babi haram atau halal? Jelas, gak usah ditawar lagi. Jadi kalau ada tanda-tanda, apalagi dengan gambar, misalnya gambar yang seperti itu, jelas tinggalkan. Jadi kalau makan ayam, halal atau haram? Belum tentu. Belum tentu. Ayam belum tentu halal, kecuali disembelih dulu. Jelas ya? Kalau sudah disembelih, halal atau haram? Belum tentu. Kalau disembelihnya, tidak menyebut nama Allah. Disembelih dulu dengan menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar, sembelih. Baru status berubah jadi belum tentu. Kalau yang disembeli adalah bukan ayam antum. Ya, antum nyembeli bismillah ya Allahu Akbar, ayam tetangga antum sembeli. Ya tetap haram juga. Ya, masya Allah. Ambil ayamnya, ambil. Bang, Masya Allah. Ini haram, Bang. Enggak boleh. Tidak. Sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Hadis. Antum yang salah, hadis yang disalahin. Jelas ya? Tayyib.